سائل يقول في لأن البدعة كلها ضلالة والضلالة كلها في النار، فهل يعني بذلك أنه تخلد في النار أي صاحبها؟ عقيدة أهل السنة والجماعة الوعد والوعيد، إذا وعد الله بشيء فيه دخول للجنة لابد أن يقع، والوعيد تحت المشيئة، الوعيد تحت المشيئة، فإن عامله الله عز وجل عامل المبتدع بفضله نجا، وإن عامله بعدله هلك. والمراد بكل بدعة ضلالة أي صاحبها إن عومل بالعدل وهو تحت مشيئة الله عز وجل، وكل بدعة كما قال ابن عمر وإن رآها الناس حسنة فهي ضلالة، هذا كلام ابن عمر عند الدارمي، يقول كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا pertanyaan. Saya mau bertanya tentang perihal bid'ah. Apakah setiap bid'ah tempat di neraka? Apa itu kekal? Kemudian apakah dia akan kekal? Artinya pelaku bid'ah itu sendiri. Beliau menjawab bahwa apa yang diancam atau disebutkan di dalam Al-Quran atau Sunnah tentang ancaman tentang suatu perbuatan bahwa dia masuk ke dalam neraka itu pasti terjadi. Akan tetapi apa nama yang berkaitan dengan bid'ah, maka dia akidah ahli sunnah wal jamaah yang tentunya yang tidak bid'ah yang mengkafirkan, maka dia tahtal masyiah, dia bergantung kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kalau menginginkan fadl keutamaan bagi seseorang, maka seseorang itu dia apa namanya diampuni perbuatannya dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka itu dengan fadl atau keutamaannya. Sedangkan kalau seseorang itu dia dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya atau dengan maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia diazab dengan adilnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seseorang itu sendiri. Oleh karena itu ancaman atau akidah ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan janji dan ancaman adalah dia sesuatu yang pasti terjadi, dan itu tahtal masyiah yang berkaitan dengan bid'ah, dan bid'ah itu semuanya sesat dan tempatnya di neraka. Dan sahabat Abdullah bin Umar beliau mengatakan bahwa bid'ah itu semuanya sesat walaupun semua manusia menganggapnya dia sesuatu yang baik. يقول السائل ما واجبنا تجاه أو أمام قتال الكفار المسلمين في بعض البلاد مثل العراق؟ أفتونا مأجورين. أقول إخواني المسلمون وصلوا إلى ما وصلوا إليه وطمع عدوهم فيهم لما تركوا أوامر الله، ففرق بين الابتلاء والعقوبة. وقد ثبت عند البخاري تعليقا عن أبي الدرداء قال نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا، فنحن أمة الإسلام نقاتل عدونا بأعمالنا، والمصائب التي أصيب بها المسلمون من جراء أيديهم. فالله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الأصل المحتل إن جاء إلى بلد من بلد المسلمين الواجب على المسلمين جميعا أن يدفعوه وأن يقاتلوه حتى يخرج من بلاد المسلمين، وهذا يسمى عند أهل العلم جهاد دفع، فيجب على المسلمين جميعا. لكن الذي ينبغي أن نسأله قبل أن نقول جهاد الدفع، ما الذي طمع عدونا فينا؟ أعمالنا. فنحن قوم تركنا ديننا وتركنا المناداة به، فالله عز وجل يعاقبنا، وعقابه لا يدرأ عنا إلا بالرجوع إلى ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة أي إذا تحيلتم الشر وتمسكتم بالأرض وأخذتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم، قال حتى ترجعوا إلى إيش؟ قال حتى ترجعوا إلى دينكم، ولم يقل حتى ترجعوا إلى جهادكم، قال حتى ترجعوا إلى دينكم. فإن رجعنا إلى ديننا الرجوع الذي يحبه الله ويرضاه نصل من خلال هذا الرجوع إلى ذروة السنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، والذروة العلو أعلى شيء في الجمل، أعلى شيء في الجمل يسمى السنام. فأعلى شيء في الدين الجهاد، والذي لا يقيم أصل الدين وأحكامه لا يستطيع أن يصل إلى الذروة. فنحن أغلقنا باب الجهاد بأعمالنا وبمعاصينا، ويجد يستغرب. وأسأل إخواني، هذا التبرج وهذا التكشف، هؤلاء مسلمات؟ نعم، جلهن مسلمات. ما الذي جعلهن هكذا؟ الجهل، الجهل بأحكام شرع. فأنتم يا أحبائي يا إخواني، احرصوا على أن تتعلموا وانشروا دين الله، وعلمون الناس، انصحوا الناس، هذا الواجب عليكم. الإنسان لا ينجو عند الله بالإيمان والعمل الصالح فقط، لابد من التواصي بالحق، ولابد من التواصي بالصبر. والتواصي بالحق كيف يكون؟ بالنصيحة. الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لكتابه، قال لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وأمتهم. فعامة المسلمين علينا أن ننصحهم وأن نأمرهم وأن ننهاهم. فإن رجعنا لديننا أكرمنا الله عز وجل بأن نظهر أعدائنا. Ada pertanyaan, apa kewajiban kita terhadap sikap peperangan atau peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin di beberapa negeri mereka, seperti misalnya negeri Irak? Beliau menjawab bahwa apa yang terjadi pada kaum muslimin sekarang, dari apa yang merupakan kondisi mereka, dia tidak terlepas daripada kondisi kaum muslimin itu sendiri, artinya kehinaan. Dan apa yang terjadi pada diri mereka, penindasan dan yang lainnya, semuanya tidak lepas daripada kondisi kaum muslimin terhadap agama mereka itu sendiri. Karena boleh jadi musibah yang terjadi pada seseorang, dia bisa menjadi uqubah, dia merupakan uqubah atau penyiksaan dari Allah, atau bisa juga dia merupakan ujian. Artinya apa yang terjadi pada negara kaum muslimin sekarang yang ditindas oleh orang-orang kafir, dia adalah musibah, kita sepakati itu. Dan musibah yang terjadi pada kaum muslimin bisa dia merupakan ujian, dan bisa juga merupakan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat kondisi kita kaum muslimin sekarang yang menyebabkan hal tersebut, karena mereka jauh dari agama mereka. Ada satu hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanad mu'allaq, yaitu beliau mengatakan bahwa disebutkan dalam asar tersebut perkataan mereka para sahabat bahwa kami adalah kaum yang memerangi, atau memerangi orang-orang kufar atau musuh-musuh kami, yaitu dengan amal kami. Artinya para sahabat Rasulullah SAW dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jihad mereka karena ketaatan dan amal mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagaimana kaum muslim akan dimenangkan terhadap orang-orang kafir sementara mereka jauh dari agama mereka? Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, jikalau kalian idza tabaya'tum bil ina wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum az-zar, sampai akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan, jikalau kalian disibukkan apa, jikalau kalian bertransaksi dengan ina, yaitu salah satu transaksi riba, kemudian kalian disibukkan dengan pertanian kalian, disibukkan dengan peternakan kalian, kemudian kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti menguasakan kepada kalian kehinaan, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut kecuali kalian kembali kepada din, agama kalian. Rasul tidak mengatakan kembali kepada jihad kalian. Karena apa? Di dalam hadis disebutkan bahwa jihad itu adalah puncak dari Islam itu. Puncak tidak akan mungkin ada kecuali dengan ada dasarnya. Bagaimana kaum muslimin akan menegakkan puncak atau jihad tersebut sementara mereka tidak memiliki dasar akidah mereka, keyakinan mereka yang benar? Oleh karena tidak akan mungkin terwujud puncak Islam, yaitu jihad yang hak itu, kecuali dengan seseorang menegakkan akidah yang benar. Dan beliau mengatakan, setelah saya tiba di negeri ini, baik saya melihat hal-hal yang menyelisihi yaitu syariat, baik saya melihat wanita-wanita yang tidak memakai jilbab. Ketika saya tanya apa mereka orang-orang Islam muslimah, saya dijawab oleh mereka bahwa mereka muslimah. Maka bagaimana kaum muslimin mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara mereka jauh dari agama mereka? Di dalam masalah muamalah, belum lagi masalah yang berkaitan dengan keyakinan. Oleh karena itu, orang-orang kafir tidak akan mungkin mereka mampu menguasai dan menindas kaum muslimin kalau mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun terjadi, kata beliau, kaum muslimin diserang misalnya oleh orang-orang kafir ke negeri mereka, maka wajib mereka menolak penyerangan tersebut. Dan itu yang dikatakan dengan jihad ad-difa atau jihad ad-daf, yaitu jihad penolakan atau apa namanya menjaga diri dari serangan orang-orang kafir. Artinya semua orang yang berada di negeri yang diserang oleh orang-orang kafir wajib dia melawan dan bertahan dan mengusir sampai orang-orang kafir itu keluar dari negeri mereka. Tetapi beliau mengatakan hakikat sebenarnya dari kehinaan dan apa yang terjadi pada kaum muslimin sekarang ini karena mereka jauh dari agama mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan kehinaan tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kalian, dari kaum muslimin, kecuali kalau mereka kembali kepada din agama mereka. Rasulullah tidak mengatakan jihad, karena seperti tadi, jihad tidak akan mungkin terwujud dengan hak kecuali kalau ada asal din yang hak yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau yang kualin, Alhamdulillah, ورضيكم يقول أن في هذا الزمان يحصل بين الناس يعني ارتكابهم للمعاصي جراء الشهوات الذي عندهم وكذلك يحصل عندهم مثلا مخالفات للشريعة وكذلك الفواحش مثل مثلا الزنا وكذلك السحاق واللواط وهذا وبعض الناس يقولون يعني بعض الأحزاب يقولون أن لهؤلاء أصحاب اللواط وأصحاب السحاق عندهم حقوق يعني يجب حمايتها يقولون هكذا فما موقفنا تجاه هؤلاء الحزب الذين يقولون بنصرة هؤلاء الأحزاب. أقول يا إخوة الحلال ما حلله الله والحرام ما حرمه الله فمن استحل شيئا حرمه الله معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر من قال إن الزنا حلال فهذا كافر ومن وقع في الزنا وهو يستغفر ولا يستحل ولكنه فعل الزنا وهو معترف بأنه حرام فهذا فاسق وليس بكافر ولو كان عندنا رجلان أو اثنان واحد لا يزني ويقول الزنا حلال هذا كافر وآخر يزني ويقول الزنا حرام وأرجو الله أن أتوب منه فهذا خير من الأول الذي يزني ويرجو أن يتوب ويستغفر ويندم على فعله خير من الذي لا يزني ويقول الزنا حلال وكذلك الذي يشرب الخمر ويقول أرجو الله أن أتوب وأنا عصيت الله ويندم خير من الذي لا يشرب الخمر ويقول لي حلال والله أعلم. Disini ada pertanyaan ketika pertanyaan di zaman ini sering atau banyak terjadi perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia seperti penyimpangan seksual seperti zina dan homoseksual dan seksual dan lainnya dan juga didengungkannya adanya isu hak asasi manusia untuk kaum homoseksual dan yang semisal dengannya bagaimana kita menyikapinya beliau mengatakan yang halal itu apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang haram apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia kafir dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu orang yang mengatakan bahwa zina itu halal maka dia kafir. Dan juga kalau seseorang itu dia misalnya orang yang menghalalkan perbuatan zina maka dia kafir. Adapun orang yang jatuh ke dalam perbuatan zina kemudian dia berharap bahwa dia akan diberikan taubat dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia lebih baik daripada seseorang walaupun dia tidak berzina tetapi dia mengatakan zina itu halal. Orang yang mengatakan bahwa zina itu halal walaupun dia tidak melakukannya maka dia kafir. Kemudian orang yang jatuh ke dalam perbuatan zina dan dia meyakini bahwa zina itu haram maka dia seorang yang fasik. Adapun orang yang mengatakan bahwa dia halal walaupun dia tidak melakukannya maka dia kafir. Dan orang yang ini dia lebih jelek. Artinya orang yang mengatakan bahwa zina itu halal walaupun dia tidak melakukannya jauh lebih jelek dibandingkan orang yang melakukannya, tetapi dia meyakini zina itu adalah haram. Demikian juga orang yang minum khamar, orang yang minum khamar kemudian dia meyakini bahwa khamar itu haram dan dia berharap taubat dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik daripada seseorang yang dia walaupun dia tidak minum khamar tapi dia mengatakan khamar itu halal. Maka orang yang seperti ini jauh lebih buruk. Bahkan orang yang menghalalkan, jelas orang yang menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah, baik itu zina ataupun khamar, maka dia seorang yang kafir. Wallahu a'lam. Dan wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk dia berlepas diri dan mengingkari orang-orang, berlepas diri dari orang-orang yang mengajak kepada hak azim manusia dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan, dan mengingkari mereka karena itu sesuatu kemungkaran yang maka syubhatun inda ba'di syabab yakni an ba'di asatidatihim an qawli al-imam al-syafi'i idha hasal al-ikhtilaf bain al-ulama fa'alaykum bi ahli subur. ماذا تقول في هذا؟ ثم عن قضية ما يسمونه الانتحار يعني الحركة الاستشهادية في الولايات المتحدة. أما المقولة إذا وقع الخلاف عليكم بأهل الثغور فليست من أقوال الشافعي يقينا، وإنما هي مذكورة في كتاب الجهاد لابن المبارك، والمراد أن العلماء العاملين هم الذين يقتدى بهم. وأما لو وقع أصبح الدين غريبا وأصبح الجهاد في أناس غير علماء كهذا الحال، فنحن نتبع الدليل من كتاب السنة ونتبع العلماء العاملين الصادقين. في الجهاد أوسع من القتال، فالانتقال لا، الجهاد في سبيل الله عز وجل ميادين وليس بميدان واحد. الانتقال من بلد لبلد لنشر الدين من الجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الله جهاد في سبيل الله. والله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الفرقان في مكة، سورة الفرقان مكية، يقول الله للنبي: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وبه يعود إلى القرآن، وجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. فالذين يبذلون الجهد بصدق وإخلاص ويتعلمون ويرثون العلم عن العلماء ويعلمونه، هؤلاء الذين هم أئمة الدين وهم الذين يسمعوا كلامهم. أما من قتل في المعركة فأمره إلى الله. فمن الخطأ أن نقول أنهم منتحرون، ومن الخطأ أن نجزم لهم بأنهم من أهل الجنة، ونقول نرجو الله أن يتقبلهم ونرجو الله أن يرحمهم. فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب لا يقال فلان شهيد، فلا يجوز لنا أن نشهد بأن فلان في الجنة إلا بنص. وقد ألف عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة كتابا ما زال محفوظا في المكتبة الظاهرية بحرمة القطع بالجنة للأمة الأربعة. نحن لا نقطع بالجنة أو بنار لأحد إلا ما ورد فيه نص، وما لم يرد فيه نص نقول نرجو ونسأل، والله أعلم. وسأل عن الفاعل، أما الفعل يحتاج تفصيل. حكم الفعل موجود بتفصيل في كتاب السلف من خضية فلسطين، فصلت طويلا ونحتاج لمحاضرة كاملة حتى أبين الحكم. Beliau di sini ada pertanyaan sebelum sebutkan tadi. Ada syubhat di kalangan para pemuda dengan adanya perkataan Imam Syafi'i, gurunya Imam Syafi'i, jika ada perselisihan di kalangan ulama maka ambillah pendapat ahli subur. Ahli subur adalah orang-orang yang dianggap ulama dan mereka sudah mengecap atau sedang mengecap dengan jihad dengan dalil Al-Quran. Barang siapa berjihad di jalan kami, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Sehingga saat ada pendapat membunuh diri, mereka mengambil pendapat ahli subur, yaitu seperti pengakuan mereka tentang ahli subur, yaitu Syekh Ahmad Yasin, Abdullah Azian, Usama bin Laden, Dr. Bahri. Beliau menjawab tentang masalah ini. Pertama, jihad itu beliau mengatakan mayadin, banyak medan. Dan tidak bisa seseorang membatasi bahwa jihad itu hanya misalnya jihad dalam artian qital. Dan berperang itu tidak ada kemestian orang yang berjihad itu dia harus berilmu. Dan tidak semua orang berjihad itu dikatakan dia berilmu. Oleh karena itu, seseorang ketika dia misalnya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia berarti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah mengisyaratkan hal tersebut, wajahiduhum bi jihadan kabira, dan berjihadlah dengannya. Bi, yang dimaksud dengannya di sini adalah Al-Qur'an. Jihadan kabira, jihad yang besar. Dan ayat ini turunkan ketika Rasulullah SAW di Makkah sebelum turunnya ayat jihad. Dan bahkan itu termasuk jihad yang terbesar, jihad dengan ilmu dan menyebarkan yang hak. Adapun tentang seseorang misalnya membedakan antara bahwa dia ini ulama as-subur dan yang lainnya, maka dia kalau betul-betul dia sebagai orang-orang yang berilmu yang hak dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia benar dengan perkataan tersebut. Tapi kalau tidak, dalam artian dia bukan ulama yang sebenarnya yang hakiki, maka tidak bisa dikatakan dengan pemutlakan. Kemudian tentang perkataan ini, beliau mengatakan yang beliau ingat bahwa hal itu dikatakan oleh Imam Abdullah bin Mubarak di dalam kitabnya. Kemudian tentang perselisihan atau perbedaan masalah tentang apakah dihukumi bunuh diri atau dia gerakan istishhadiyah terhadap orang yang melakukan bom bunuh diri, kemudian dia akan diambil misalnya perkataan orang-orang yang dikatakan ulama ut-tuhur, beliau mengatakan tentang masalah ini, pertama, seseorang tidak boleh memastikan secara umum, tidak boleh seseorang memastikan seseorang atau orang tertentu dia masuk ke dalam surga atau dia masuk ke dalam neraka. Ketika orang misalnya mati di dalam jihad, tidak boleh orang itu memastikan bahwa misalnya si A yang mati dalam jihad itu misalnya dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, kecuali dia memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu Imam Bukhari di dalam kitab Sahih mengatakan babun la yuqalu fulan syahid, bab tentang tidak boleh dikatakan kepada seseorang bahwa dia itu syahid. Bahkan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam salah satu kitabnya, dan kitab ini masih dalam bentuk manuskrip di perpustakaan Al-Zahiriyah di Damaskus, dia mengatakan, menukil perkataan beliau dari manuskrip ini, bahwa seseorang tidak boleh memastikan seseorang itu dia masuk ke dalam surga atau dia masuk ke dalam neraka. Adapun tentang perbuatan, kita harus bedakan antara menghukumi orang yang misalnya melakukan orang yang mati di dalam peperangan atau jihad itu jelas tidak boleh kita pastikan secara pasti dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Tetapi bisa kita katakan bahwa kalau dia mati di dalam jihad, maka kita katakan dia itu kita harapkan bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi tidak boleh kita pastikan. Adapun tentang perbuatan misalnya membunuh diri atau yang lainnya, beliau mengatakan insyaallah saya akan menerbitkan kitab tentang masalah ini secara khusus, dan saya kata beliau tidak mungkin akan merincikannya dalam masalah ini, dan insyaallah antum akan menunggu insyaallah untuk melihat jawabannya secara tafsir, secara rinci tentang dalil tentang masalah artinya apa hukum bom bunuh diri atau bom jihad istilah sebagian orang yang berkaitan dengan salah ini. يقول السائل ما حكم الأضحية الجماعية التي فعلها بعض المسلمين وصورتها أمر مدير مدرسة ما طلابها أن يخرج 2000 أو مبلغ من المال لتمرير طلابها الأضحية ثم يشتري المدير بهذا المال الغنم أو البقر هل تصح هذه الأضحية أرسونا مأجورين. على كل أهل بيت أضحية والأضحية الواحدة تجزئ عن جميع أهل البيت أحياء وأمواتا ولا يشرع أن يخص الأضحية للميت إنما الأضحية تكون عن أهل البيت في الأحياء والأموات فإذا فعل الولد أو البنت في المدرسة هذه الأضحية سقطت عن جميع أفراد الأسرة والأمر بيد ولي الأمر يعني الأب بيد الأب، ولا يلزم الولد بالوكالة، لا يجوز المعلم أن يلزم، لكن يجوز أن يعلم. أما أن يلزم المعلم الولد أن يأتي بمال إلزام فلا يجوز له ذلك. إذا الأمر بيد الأب، هذا موضوع. موضوع آخر، يسن لمن أراد أن يضحي أن يشهد الأضحية. فأداء الأضحية في المدرسة لا يشهدها أفراد الأسرة، ومن السنة أن يشهدوا أفراد الأسرة الأضحية، ومن السنة أن يأكلوا وأن يهدوا وأن يدخروا وأن يتصدقوا. يأكل ويدخر ويهدي ويتصدق، ولعل هذه الأمور كلها لا تكون حاصلة إذا أديت الأضحية في المدرسة. فالأستاذ يكفي أن يعلم الطلبة في الأضحية أضحيتي، لكن لا يعلمهم في 200 أضحية، فالأضحية الواحدة وطريق ذبحها وطريقة وما شابه يكفي لتعليم جميع الطلبة، والله أعلم. لا، الأضحية على كل أهل البيت، يعني بمعنى أن المستطيع فحينئذ فقط هو الذي يضحي، الذي لا يستطيع لا يضحي. يعني الأضحية التي تجمع من مجموعة من الطلبة ويذبح خروفا واحدا على أسمائهم جميعا هذا خطأ، فعلى كل أهل بيت الأضحية إن كانوا مستطيعين، وإن كانوا لا يستطيعون لا شيء عليه. لا، هذا عمل، هذا ليس أضحية، هذا ليس أضحية، هذه ذبيحة، هذه شاة توزع للناس الفقراء. أما على كل أهل بيت المستطيعين أضحية، إن لم يكونوا مستطيعين فلا شيء عليه. Sudah ada pertanyaan, apa hukumnya orang itu melakukan korban secara bersama-sama seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, seperti misalnya kepala sekolah mengumpulkan pada setiap muridnya misalnya 2.000 sampai dia terkumpul jumlah yang dia kemudian beli dengannya korban misalnya kambing ataupun sapi, apakah sah dia ini? Beliau menjawab itu di akhir, maka saya jawab dulu secara fokus dengan ini. Beliau mengatakan bahwa ini perbuatan salah, karena orang kalau dia tidak mampu melakukan udhiyah secara sendiri, artinya secara lengkap, maka jangan dia melakukannya. Kalau karena ini tidak bisa seseorang, kata beliau, dan ini tidak dikatakan udhiyah, karena udhiyah itu setiap orang itu dia mengeluarkan satu korban yang bisa dia terwakili dengannya keluarganya secara keseluruhan. Jadi itu yang beliau jawab pada awal jawaban beliau, yang apa yang warid dari Rasulullah SAW, bahwa seseorang kalau dia melakukan korban di dalam keluarganya maka mencukupi bagi dirinya dan bagi semua keluarganya satu kambing misalnya, dan juga bahkan orang yang mati, bukan berarti khusus bagi orang yang mati tapi dia ikut atau tabak kepada orang yang hidup. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang hal-hal yang disunnahkan yang berkaitan dengan korban, bahwa orang yang melakukan korban maka dia disunnahkan untuk menyaksikan korban yang sedang disembelih. Kemudian juga disunnahkan yang berkaitan dengan korban, sebagiannya disedekahkan, sebagiannya dihadiahkan, kemudian sebagiannya disimpan untuk orang yang melakukan korban itu. Jadi sepertiganya untuk dia simpan, sepertiganya untuk dia sedekahkan, kemudian sepertiganya untuk dia berikan hadiah kepada orang. Itu hal-hal yang disunnahkan. Dan tentang jawaban pertanyaan bagi, maka ini tidak dikatakan sebagai udhiyah, karena udhiyah itu dilakukan oleh seseorang walaupun terwakili dengannya semua anggota keluarganya yang ada, bahkan ikut dengannya orang-orang yang meninggal di antara keluarganya, walaupun tidak dikhususkan, tidak boleh dikhususkan bahwa itu bagi orang yang mati, misalnya dia korbankan baginya untuk maksud orang yang sudah mati. Syekh mengatakan mungkin cukup karena waktu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh dan waktu yang lain sehingga kita bisa mengambil istifadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita semua yang hak itu jelas hak dan kita diberikan kekuatan untuk mengikutinya, dan yang batil itu batil dan kita diberikan kekuatan untuk menjauhinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.